apa bedanya? Ya, mentakhirkan apa yang mestinya diawalkan, mendahulukan apa yang mestinya diakhirkan, dibalik, apa faedahnya? Yufidul hafz, pembatasan. Ini dikenal dalam faedah batal. Maka na'budu iyyaka, maksudnya kami menyembah kepada engkau. Iyyaka na'budu, maksudnya hanya kepada engkau kami menyembah. Ada hanyanya. Bahasa Arab hanya kan tidak ada. Ya. Ada tambahan kalau dalam bahasa Indonesia, harus ada tambahan hanya. Ya, na'budu iyyaka artinya kami menyembah kepada-Mu. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya. Kembali ke alaikas salam ya Rasulullah, dibalik oleh orang ini. Mestinya salam di depan, ini salam di belakang. Alaikas salam ya Rasulullah. Dua kali. Dua kali. Orang ini mengucapkan salam kepada Nabi dua kali dan dibalik. Alaikas salam, bukan assalamu alaikum. Nabi menjawab, la takul alaikas salam. Jangan engkau mengucapkan alaikas salam. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Kalimat selanjutnya menjelaskan. Alaikas salam tahiyatul mauta. Alaikas salam itu penghormatan atau salam kepada orang mati. Berarti kepada orang hidup tidak boleh. Alaikas salam harus assalamu alaikum. Apakah berarti kepada orang mati alaikas salam? Tidak juga, nanti akan dibahas oleh beliau. Ya. Maksud beliau di sini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah kalau memberi salam kepada orang mati itu alaikas salam. Maka Nabi tidak mau diberi salam seperti itu. Bukan berarti kalau kaum muslimin memberikan salam kepada orang mati alaikas salam. Mana buktinya? Nabi mengajarkan kepada kita ketika masuk kubur, berziarah, memberikan salam kepada orang yang sudah mati, apa bunyinya? Assalamualaikum ya ahli diyar. Salam duluan apa belakangan? Tetap duluan. Tetap duluan. Assalamualaikum ya ahli diyar. Ya. Dara qaumin. Salam tetap duluan. Jadi tidak benar kalau diambil fawaid dari hadis ini bahwa untuk memberi salam kepada orang mati itu alaikas salam, salamnya belakangan. Tidak benar. Terbantahkan oleh ajaran Nabi. Beliau mencontohkan, beliau memerintahkan memberikan salam kepada orang-orang yang sudah mati. Assalamualaikum ya ahlat diyan. Yes. Tidak alaikas salam atau alaikumussalam. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan alaikas salam itu salam untuk orang mati, itu salam jahiliyah. Maka keluar fawaid dari sini bahwa tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang sesat. Ya. Juga keluar fawaid dari sini bahwa orang-orang jahiliyah itu masyarakat agamis. Masyarakat yang beragama, masyarakat yang menyembah Allah, masyarakat yang memuliakan Allah, membesarkan Allah, mencintai Allah, mencintai para Nabi dan Rasul, terutama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Masyarakat jahiliyah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi caranya salah. Maka orang yang mengatakan bahwa cara itu tidak penting, yang penting hakikatnya, tujuannya, keliru. Kalau begitu jangan salahkan Abu Jahal Abu Lahab. Kesalahan Abu Jahal Abu Lahab adalah dalam hal cara. Apakah Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah? Mencintai Allah yang jadi saksi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka orang-orang musyrik itu, Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya, mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai siapa? Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah. Tetapi selain mencintai Allah, Abu Jahal Abu Lahab juga mencintai Latta, Uzza, Hubbal, Manat. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini haram, syirik. Maka jika kita cinta kepada Allah, kita juga cinta kepada jimat, keris, kuburan keramat, tempat-tempat keramat. Dikhawatirkan kita senasib dengan Abu Jahal Abu Lahab waliyadu billah. Maka jangan cintai cinta ibadah harus kepada Allah saja, kecuali cinta tabi'i seperti cinta kepada anak, cinta kepada istri. Ini bukan cinta peribadatan. Atau cinta secara birahi, suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suami, tentu dengan birahi. Atau cinta untuk menghormati anak, mencintai orang tua, bawahan mencintai atasan, rakyat mencintai para tokoh. Nah, ini cinta penghormatan. Yang tidak boleh adalah cinta peribadatan. Qul assalamu alaik. Jangan katakan alaikassalam, tapi ucapkan assalamu alaik. Aku bertanya lagi. Jabir bin Sulaim ini berkata lagi, anta Rasulullah, betulkah engkau ini Rasulullah, utusan Allah? Nabi menjawab, ana Rasulullah, ya, aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Alladhi idha asabaka durrun, yang apabila engkau tertimpa kemudaratan, fada'autahu, lalu engkau berdoa memohon kepada dia. Dianya dia siapa? Dia Allah tentunya, bukan dia Rasulullah. Ya. Jadi di sini ada dua kan, Rasul dan Allah. Rasulullah yang terpakai yang terakhir, Allah. Jadi alladzi ini kembalinya ke Allah, bukan kembalinya ke Rasul. Nah, sebagian orang-orang sufi salah paham. Jadi alladzi ini kembalinya ke Rasul. Ini kesalahan fatal total. Yang apabila engkau tertimpa kemudaratan, sakit, bangkrut, diancam orang, dikeroyok orang, fada'autahu, lalu engkau memohon, berdoa, minta pertolongan kepada dia, kasyafahu anka, maka dia akan menghilangkan kemudaratan itu dari engkau. Dia siapa? Allah. Nah, sebagian tarekat-tarekat sufi meyakini bahwa alladzi ini kembali ke Rasulullah. Maka jika tertimpa kemudaratan, mintalah kepada Rasulullah, nanti Rasulullah bisa menolong dari dalam kuburnya. Waliyadu billah, ini syirik, syirkul akbar. Syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang benar alladzi ini kembali bukan kepada Rasul, tapi kembali kepada Allah. Kemudian, wa idza asabaka 'amu sana, dan apabila engkau ditimpa musim kering, fasqlik, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak hujan, tanaman kering, hewan-hewan mati, fada'awtahu, lalu engkau memohon kepada dia, maksudnya kepada Allah, ambatahalak, maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untuk engkau. Wajib kita yakini, wajib kita yakini sabda Nabi. Maka jangan meyakini yang lain. Yakinilah ini. Siapa yang ingin diturunkan hujan, mintalah kepada Allah saja. Wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin, dan jika engkau sedang berada di tempat yang kofrin, Kufrin ini tidak ada air, tidak ada orang, orang pasir, ya, atau hutan. Kalau hutan ada airnya mungkin ya, orang pasir. Tidak ada air, tidak ada manusia. Au falat, falat tidak ada air. Ya, yang paling tepat padang pasir, tengah padang pasir, tidak ada air, tidak ada manusia untuk dimintai tolong. Wa dallat ra'ilatuk, lalu rohilahmu hilang, kendaraanmu, kudamu, untamu yang ada perbekalan di situ hilang. Ya, mau minta tolong sama siapa? Mau minum apa? Mau makan apa? Gak ada manusia, gak ada air. Pada autom, lalu engkau memohon kepada dia, kepada Allah, raddaha alaik, maka Allah akan mengembalikan kendaraanmu tadi. Wajib kita yakini tentang hal ini. Ya, yes. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi di sini adalah contoh apa pembatas. Contoh. Maka yang lainnya banyak sekali. Ya, yes. Maka ini berlaku pada siapapun, ini hanya contoh saja. Sendirian di tengah padang pasir, tidak ada siapa-siapa, tidak punya makanan, tidak punya minuman, maka jika minta tolong kepada Allah, Allah akan tolong. Yes. Ini berlaku kepada siapapun yang memang sedang membutuhkan pertolongan Allah. Seorang pilot misalnya, dia sedang mengendarai pesawat, tiba-tiba seluruh mesinnya mati atau bahan bakarnya bocor habis. Ya, jika dia minta tolong kepada Allah, maka Allah akan tolong, wajib. Haram bagi dia kalau pilot ini muslim, enggak mungkin. Enggak mungkin selamat, sudah pasti mati, enggak boleh. Ucapan ini enggak boleh. Ya, karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Dan Allah mau menolong siapapun, terserah Allah. Maka mohonlah. Mohonlah. Allah senang kalau kita memohon. Walaupun mustahil ya kan, secara hitungan ilmu pesawat ya mustahil. Bahan bakar habis, bocor, mesin semuanya mati, mau apa lagi? Ya. Tetapi kalau Allah mau menolong, tertolong insya Allah ta'ala. Sebaliknya, semua mesin berjalan dengan bagus, bahan bakar penuh, enggak ada masalah. Ya. Tabrakan bisa? Bisa kan? Bisa kan? Bahkan pesawat baru, ya, pesawat canggih, dipuji-puji oleh ahli pesawat, tetapi Allah menghendaki celaka-celaka. Qultu a'hib ilayya, aku berkata lagi, ya Rasulullah, nasihati aku, berikanlah wasiat kepadaku. Nabi menjawab, dan jawaban Nabi ini wajib, sama dengan jawaban kita ketika kita dimintai nasihat, maka wajib memberi nasihat sepanjang yang kita tahu. Ya, Pak, saya akan berangkat besok ke Mesir misalnya, ya, kamu kerja di sana bertahun-tahun, tolong nasihati saya. Ya, maka wajib kita kasih nasihat kepada dia sepanjang yang kita tahu. Ya, yang kita tahu dia suka telat sholat berjamaah misalnya. Ada nasihati tentang hal itu. Ya, aku nasihati, aku pesan sesampai di sana, bahkan sebelum sampai sana, ketika mendengar suara azan, segera ambil air wudhu datang ke masjid. Nah, insya Allah akan tangiang, karena habis itu pisah. Nah, ini nasihat sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Maka wajib bagi seorang muslim itu saling menasihati. Wajib, lebih wajib lagi kalau kita diminta. Sekali lagi, sebatas yang kita tahu. Padahal ada yang lebih pas untuk apa? Dia. Misalnya dia suka kasar, bukan hanya bentak tapi sering memukul istri. Ini kan akhlak yang buruk. Tapi kita gak tahu bagaimana perlakuan dia terhadap istri, kan kita gak tahu. Ya gak apa-apa. Sepanjang yang kita tahu saja. Yes. Nah, wallahu a'lam, Nabi tahu dari mana. Mungkin ini apa wahyu atau Nabi mengetahui tentang keadaan orang ini. Karena nasihat itu kan sesuai dengan apa keadaan yang bersangkutan. Yes. Nabi pernah ditanya oleh seseorang nasihat saya seperti ini. Jawabnya lain lagi. La taqtuk, la taqtuk, la taqtuk, la taqtuk. Farada Nabi Rahman. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Diulang-ulang terus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu orang ini pemarah, pemberamen. Ah, untuk ini beda lagi. Ya, nah mari kita lihat. Ya Rasul, berikan wasiat kepada aku. Mungkin orang ini orang jauh, akan berpisah dengan Nabi, atau kali itu saja bertemu dengan Nabi. Nabi menasihati, la tasubbanna ahada, jangan engkau memaki-maki orang, jangan engkau mencaci maki siapapun. Padahal kan ada yang lebih besar dari ini. Berjamaah sholat lima waktu, bertauhid, jangan berbuat syirik, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan makan riba. Ini kan jauh lebih besar. Ah, tapi karena Nabi tahu tentang orang ini atau diberitahu oleh Allah lewat Jibril, maka Nabi menasihati dengan ini. La tasubbanna ahada. Jangan engkau memaki-maki seseorang. Walaupun orang itu kurang ajar, maksiat, zalim, jangan dicaci maki. Fa ma sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Maka setelah itu ini. Ya, ini. Nasihat dari Nabi, wasiat dari Nabi. Terngiang di telinga orang ini, Jabir bin Sulaim. Setelah mendengar nasihat Nabi itu, setelah itu aku belum pernah memaki-maki orang. Maki-maki apapun, bukan cuma orang. Orang merdeka, budak, unta, kambing. Ya. Kalau maki-maki kambing kan enak tuh, ya. Dasar kambing, ya. Emang kambing ya. Tapi maki-maki, dia enggak mau. Ya. Dia enggak mau. Kambing saja tidak pernah saya maki-maki. Kan jarang orang seperti ini. Fitrah manusia kan, kalau kesel kan keluar cacian maki ya. Itu, apalagi yang dicaci maki itu hewan. Kan gak mungkin dia tersinggung ya kan. Kalau orang tersinggung, kalau hewan kan enak. Dasar kambing, dasar kucing. Nah dia gak mau. Karena dia betul-betul terngiang dengan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tasubbanna ahada. Jangan engkau mencaci maki apapun. Ya. Bahkan di hadis lain disebutkan memaki-maki waktu enggak boleh. Ya. Sering keluar dari mulut kita. Memang zamannya udah bobrok, zaman edan, zaman rusak, ya. Yang rusak zamannya apa orangnya? Orangnya bukan zaman, jangan salahkan zaman. Tidak boleh kita mencaci maki zaman. Ya. Ini zaman rusak, zaman bobrok. Yang rusak bukan zamannya, tapi orangnya. Itu pun tidak boleh dicaci maki. Nasihat Nabi ini dipotong oleh Jabir. Ya, setelah itu aku tidak pernah memaki-maki orang merdeka, budak, unta, kambing dan lain-lain. Dipotong ini kalimat Jabir. Kalimat Nabi masih ada terusannya, wala tahqiranna bidal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit sekali. Cuman menyingkirkan duri dari jalan, cuman mempersilahkan ibu-ibu hamil duduk, kita ngalah. Hal-hal seperti ini tidak boleh diremehkan. Apalagi yang merupakan ibadah mahdhah, ketaatan kepada Allah, tidak boleh. Nah, cuma salat duha ini, cuma puasa Senin Kamis ini, cuma salat tahajud masjid ini. Ucapan seperti ini tidak boleh. Tidak ada hal yang cuma di dalam ibadah besar, tidak boleh kita remehkan. Kita tahu berapa banyak hal-hal yang sering kita remehkan, tetapi akibatnya besar sekali. Apa akibat dari orang yang mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala? Apa? Badallahu ra'sahu ra'sal khimar. Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Padahal sekedar mengangkat kepala lebih dulu, mungkin sedetik dua detik sebelum imam, ancamannya berat. Kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Apa akibat kaum muslimin sholat tidak lurus dan tidak rapat shofnya? Allah akan cerai-beraikan hati kaum muslimin, tidak saling mencintai, tidak bersatu. Maka tidak boleh kita remehkan. Bahu kita menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki, tidak boleh kita remehkan. Wa antukallima akhaka wa anta munbathithun ilaihi wajhu. Dan berbicaralah engkau dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu tersenyum, berseri. Yes. Nah, ini tidak boleh kita remehkan. Sekedar senyum kepada saudara kita. Inna dzalika minal ma'ruf. Sungguh itu termasuk hal yang ma'ruf, kebaikan. Warfa' izaraka ila nisfis saqq. Dan angkatlah pakaianmu, celanamu, sarungmu, gamismu sampai setengah betis. Nah, ini apanya? Ini apa istilahnya? Ini syahidnya. Jadi dari awal hadis sampai akhir hadis, syahidnya cuma ini. Karena bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini Kitabul Libas, ya, terutama kitabnya Kitab Libas, babnya bab larangan sebab. Angkatlah kainmu, sarungmu, celanamu sampai setengah betis. Setengah betis yang dimaksud pertengahan antara mata kaki dan lutut. Setengah. Wa in abaita, jika engkau tidak mau setengah, wa ilal ka'bain, maka semata kaki. Semata kaki. Berarti berapa pilihan? Berapa pilihan? Dua pilihan? Bukan. Bisa tiga pilihan, empat pilihan, lima pilihan, enam pilihan, tujuh pilihan, mungkin sepuluh pilihan. Yang penting apa? Iya, maksimal semata kaki, minimal setengah betis, ya. Maksimal maksudnya di sini maksimal haraf, ya. Lebih dari sono haraf, ya. Bukan ke atas ke bawah. Kalau ke atasnya ya setengah betis, ke bawahnya semata kaki, ya. Maka jangan sedengkul, ya. Kan Nabi membatasi setengah betis. Sedengkul nggak boleh. Atau sedengkul turun sedikit, ya jangan. Setengah betis. Itu yang paling tinggi, ya. Yang paling rendah semata kaki. Antara itu. Wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati engkau iyyaka ketemu dengan atap bau, ya. Artinya hati-hati, ya. Iyaka wadzon, hati-hati kalian terhadap zon, prasangka. Iyaka wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya. Iyaka wa isbal al-izar. Hati-hati engkau terhadap pakaian isbal. Hindari jauhi pakaian isbal. Wa innaha minal maqila. Karena pakaian isbal ini bentuk kesombongan. Akal kita tidak bisa mencerna dari mana isbal kok sombong. Ya kan? Allah telah bikin aturan dan aturan Allah wajib kita taati. Kalau isbal berarti sombong, titik. Akal kita tidak bisa mencerna sombong dari mana. Sombong itu jalan dibikin-bikin, ya kan? Tidak mau ngasih salam duluan, gak mau nyapa duluan, nah, baru itu sombong. Pakaian di mata kaki, di bawah mata kaki sombong dari mana? Akal gak bisa cerna. Nah, kita disuruh taat kepada dalil. Idza warada al-athar batala an-nadhar. Kalau sudah ada athar dalil, maka harus dibatalkan segala bentuk nadhar. Segala bentuk pandangan, pendapat, ra'yu, logika, nurani harus dibatalkan demi taat kepada dalil. Ada yang mengatakan pakaian isbal berarti sombong. Walaupun bentar-bentar dia senyum, ramah, nyapa duluan, salam duluan, ya, jalannya nunduk, dia sombong dari segi pakaian isbal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan terserah Allah, bikin aturan terserah Allah. Ini salah satu aturan Allah. Wa inna Allah la yuhibbul maqirah, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Berarti orang yang berpakaian isbal tidak disukai oleh Allah. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fik, dan jika engkau dicaci maki orang, dan jika engkau dijelek-jelekkan orang dengan sesuatu yang dia tahu itu ada pada dirimu, ya, dia tahu keburukan pada dirimu, pada orang mencaci maki kita, karena dia tahu ada sifat-sifat buruk, keburukan pada diri kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lamu bih. Maka jangan dibalas dengan engkau mencaci maki dia apa yang engkau tahu aib itu pada dirinya. Nah, kena kita. Kita biasa begitu, ya. Orang tahu kita suka bohong misalnya, ya. Nah, dia caci maki kita suka bohong, ya. Nah, kita balas yang caci maki kita, kita tahu orangnya suka selingkuh misalnya. Nah, kita balas, kita ungkapkan, ya, oh, kamu nggak pernah bohong tapi selingkuh mulu. Nah, ini kayak gini kan sering kita. Nah, ini kata Nabi jangan. Udah diam saja. Jika engkau dicaci maki orang atas aib-aibmu, jangan engkau balas mencaci maki dia dengan aib-aib dia yang engkau tahu. Kan nggak enak benar itu, ya? Nggak enak benar. Maunya balas, ya. Balas baru puas, kan gitu. Ya, caci maki itu kan sekedar kepuasan. Ya, banyak dari kita yang nggak tahan, gitu. Padahal nggak ada untungnya. Apa untungnya kita caci maki? Nggak ada untung. Kepuasan, nikmat, setan yang nipasin. Gitu. Jalan barang robot, ya, nyerempet enggak, nyenggol enggak. Tapi bawa aja caci maki, wakasnya caci maki, wah, kan gak ada untungnya, capek, iya, ya, bahaya, iya, kan yang kita caci maki belum tentu dia orang sembarangan, ya kan, bisa saja dia orang berpangkat, bisa saja dia bawa senjata, kan banyak kejadian, ya, ini nasihat Nabi kepada kita, jika kita dicaci maki orang dengan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, kita merasa direndahkan, kita merasa tidak dihargai, aib kita, aurat kita dibongkar, apalagi di situ banyak orang-orang, maka tidak usah dibalas dengan mencaci maki dia atas aib-aib yang ada pada dirinya dan kita tahu. Ya, sementara orang-orang belum tahu. Nah, ini kan apalagi orang-orang di situ belum tahu, lagi rapat misalnya ya. Biasalah di perusahaan di apa. Orang-orang enggak tahu. Kita doang yang tahu. Ya, kita tutupi. Tapi dia keterlaluan. Dia buka aib kita. Kan enggak, kalau kita balas kan enak benar itu kan. Tinggal balikin ya. Tapi kita tahan, ini luar biasa. Ini sabda Nabi, pesan Nabi yang tentu pasti akan membuahkan keberkahan besar. Walaupun sampai hari ini barangkali kita belum sanggup, belum mampu. Ini akhlak. Akhlak adil. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama wabalu dzalika 'alaihi, karena akibat buruk dari cacian makian itu dia yang akan menanggung, bukan kita. Ya. Dengan caci makian dia, sakit hati kita, orang-orang jadi tahu minimal yang ada di situ. Tapi wajib kita yakin dengan sabda Nabi, akibat buruk itu bukan kepada kita, tapi kepada dia. Wajib kita yakin. Ya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad sahih, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Syaikh Salim membawakan satu marji' lagi yaitu Musnad Ahmad. Dan beliau tidak mengikuti Imam At-Tirmidzi, artinya beliau tidak mengatakan hasan sahih, tapi beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya adalah sahih. Fikul hadis yang pertama, sur'atu tanfidhi ahkamillah min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wastijabatuhum li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat cepat sekali melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah, cepat sekali para sahabat sami'na wa ata'na. Tidak menunggu nanti-nanti. Begitu diharamkan, berhenti. Sebelum diharamkan, mereka masih minum khamr. Walaupun berkurang, karena tidak boleh mendekati sholat dan gitu. Tetapi masih minum khamr. Berdosakah? Belum. Karena belum dilarang. Ketika betul-betul dilarang, rijsum min amali syaitan, khamar itu najis, perbuatan syaitan, baru mereka berhenti. Dipecahkan bejana-bejana, wadah, girbah yang berisi khamar, ditumpahkan ke jalanan, di jalan-jalan Madinah itu penuh dengan khamar, bau khamar. Dari sini keluar hukum bahwa khamar tidak najis. Sebab kalau khamar najis, tidak mungkin Nabi memerintahkan membuang najis di jalanan. Yes. Mereka mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Cepat sekali. Ketika wanita-wanita Ansar, ketika turun surat Al-Ahzab perintah untuk memakai jilbab, maka wanita-wanita Ansar melepas kain-kain hurdeg, dipakai oleh mereka untuk menutup rambutnya, kepalanya. Ya, inilah para sahabat, cepat sekali. Tidak seperti kita, terlalu lambat. Alhamdulillah, sekarang saya sudah keluar dari perusahaan riba, ya. Oh, Bapak sudah tahu riba, ya, sudah ngajar. Alhamdulillah. Kapan? 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Sudah tahu. Dari 6 tahun yang lalu sudah tahu itu riba. Itu seperti zina dengan ibunya, ya. Keluar 6 tahun. Alhamdulillah, sudah keluar. Ya. Yang belum keluar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, tidak ada kalimat yang pantas kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana? Wudhunya mengikuti para sahabat, solatnya mengikuti para sahabat. Bagaimana? Mencari rezeki tidak mengikuti para sahabat, malah bertentangan dengan para sahabat. Sami'na wa ata'na, tepat sekali para sahabat. Ya. Nah, maka jangan ngiri kalau sahabat diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Musuh-musuh sahabat ditenggelamkan oleh Allah, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya oleh Allah. Nah, kita sebaliknya. Kita direndahkan oleh Allah, musuh-musuh kita ditinggikan oleh Allah. Siapa yang tinggi, yang jaya, yang menang hari ini? Kaum muslimin? Apa musuh kaum muslimin? Siapa yang tepuk tangan dengan kejadian di Mesir, di Suriah, di negeri-negeri Islam? Orang-orang kufar senang tepuk tangan. Kaum muslimin menang. Berkelahi sesama muslim, saling membunuh sesama muslim. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jika kita ingin seperti sahabat, diangkat derajatnya oleh Allah, taatilah Allah dan Rasul. Cepat menyambut sambutan Allah dan Rasul. Yang kedua, wujubut tahakumi fil umuri kulliha ilallahi wa rasuli. Wajibnya berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh keluar dari hukum Allah, dan tidak boleh pilih-pilih. Wa makana li mu'minin wa la mu'minati idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya menentukan satu hukum, lalu dia pilih-pilih terhadap hukum itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kita. Ya, para sahabat tidak pilih-pilih. Haram, haram, tinggalkan. Walaupun mereka menyukai, mereka suka sekali dengan Allah. Yang ketiga, yang bagi ala man sami'a amran yaqrahuhu alla yarudda alaihi illa litasqihi. Seseorang yang mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia tidak boleh membalas kecuali untuk memperbaiki. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Nabi melarang alaihissalam Jawabnya, karena itu kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika memberikan salam kepada orang mati adalah alaikum salam. Kita lanjutkan. Jawab su'ali tasabbutan la ta'allutan. وقد سأل هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله bolehnya bertanya untuk tasabbut, memastikan, bukan meragukan. Kalau meragukan berarti kafir. Betulkah kau Rasulullah? Apa iya engkau ini Rasulullah? Ragu akan. Ini untuk tasabbut saja. Apakah Rasulullah itu engkau? Artinya orang ini Jabir bin Sulaim yakin bahwa Allah telah mengutus Nabi terakhir, Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia belum tahu orangnya yang mana. Sahkah iman seperti ini? Sah. Siapa contoh? Raja Najasyi. Apakah Raja Najasyi pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum. Tapi Raja Najasyi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan imannya sah. Bahkan ketika meninggal disolati oleh Nabi secara gaib. Satu-satunya solat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umurul ibadi kulluha biyadillah alladzi lahul fardhu wal ard. Keadaan seluruh hamba ini semuanya berada di tangan Allah. Mau diapakan terserah Allah. Yang hartanya banyak menderita, bisa. Yang hartanya sedikit tapi dia bahagia, bisa. Yang kurang gizi, tidak menjaga kesehatan tapi dia hidup sehat, okay. Yang dokter ahli gizi, ahli kesehatan tetapi sakit-sakitan, bisa. Semuanya bisa Allah. Dan ini bukan berarti bahwa kita disuruh seenaknya, enggak juga. Ya, kita tetap disuruh menjalani asbab. Kalau ingin dapat uang, ya kerja. Kalau ingin pintar, ya belajar. Kapan? Ya. Kalau ingin selamat jalan, ya hati-hati. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa kalau saya sudah hati-hati, pasti saya selamat. Kalau saya cari uang pasti dapat. Kalau saya belajar pasti pintar. Tidak. Semuanya berada di tangan Allah. Kita hanya bisa berusaha. Maka seorang mukmin tidak berhenti di usaha. Seorang mukmin setelah usaha lalu dia serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Dia hanya tinggal berdoa, memohon kepada Allah keberhasilan apa yang telah kita usahakan. Apa ini namanya? Tawakal. Tawakal itu pasrah kepada Allah, memohon kepada Allah setelah berusaha. Sebelum berusaha bukan tawakal. Maka Nabi menyalahkan seorang sahabat yang masuk kufir, untanya tidak diikat. Dengan dalil saya tawakal ya Rasul. Kata Nabi, kalau mau tawakal ikat dulu. Ikat dulu baru tawakal. Ya. Maka kita punya motor, punya mobil, ya kunci itu. Setelah itu dikunci ganda segala macam, habis itu tawakal. Tidak boleh tawakal tanpa usaha. At-tazkiru bi ni'amillah 'ala al-ibad mudja'atun lidawami syukur. Mengingat-ingat nikmat Allah ini menyebabkan seseorang akan terus bersyukur. Orang tidak bersyukur karena apa? Karena dia lupa. Dia lupa telah mendapatkan nikmat besar. Yang dia ingat-ingat yang musibahnya, yang enggak enaknya. Dia mengeluh, dia merasa hidupnya jauh dari kesuksesan, kenapa jualan dari dulu segini-segini saja, yang lain sudah buka cabang, gitu ya. Dia mengeluh, dia lupa bahwa anak-anaknya sehat, anaknya pinter-pinter, ya kan, istrinya taat kepada dia, dia lupa, ini kan nikmat juga, dia lupa, ya kan. Nah sementara temannya yang sudah buka cabang di mana-mana itu, anaknya sakit-sakitan, ya, istrinya tidak taat pada dia. Kan nikmat Allah tidak boleh dilihat dari satu sisi. Dari sisi uang, iya, dia pasang. Tetapi ada sisi yang lain. Nah, ini jangan dilupakan. Ya. Apalagi kita yang belajar sunnah, mengenal sunnah, ini nikmat yang sangat besar. Di sini dapat makan, jadi kita tidak terlalu lupa, tapi bersyukur kita. Apa? Diberi nikmat sunnah. Diberi nikmat sunnah. Kan tidak semua orang diberi nikmat sunnah oleh Allah. Lihat saudara kita, membedakan mana yang sunnah, mana bid'ah aja sulit. Ini kan Allah yang memilih, ya kan? Apa kita berpesan kepada Allah agar Allah memberikan nikmat sunnah kepada kita? Kan enggak. Kita berjalan mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah. Tiba-tiba kita didaftarkan oleh Allah mengenal sunnah ini. Bagaimana kita tidak bersyukur? Sementara saudara-saudara kita jauh dari sunnah, tidak mengenal sunnah. Ya, bahkan enggak paham. Kalau tahlilan dulu kan kok bilang kan saya enggak habis pikir ya. Dari mana itu ya? Orang-orang salah, salafi ngelarang tahlilan dulu kan. Dari mana logikanya? Saya enggak paham. Ini kan kasihan. Ya, antum paham. Antum bisa membedakan, antum paham. Kenapa tahlilan dilarang, kenapa muludan dilarang, antum paham. Alias sudah barang kita yang enggak paham. Kan kasihan. Apa ini bukan nikmat besar? Allah pilih kita sebagai orang yang faham terhadap sunnah. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, kita tahu. Kita bisa bedakan. Ini nikmat luar biasa. Karena orang yang mengamalkan sunnah, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Orang yang berbuat bid'ah, amalnya tidak akan diterima. Amal bid'ahnya itu tidak akan diterima. Ya, bukan sekedar tidak diterima, bahkan terancam neraka, puluh bid'ah bin dolalah, puluh dolalah bin finnah. Ya. Kan mereka tidak menolak hadis ini. Apakah saudara kita yang menolak bid'ah itu menolak hadis ini? Enggak, mereka terima. Cuma enggak paham dengan hadis ini. Kan kasihan. Ya, maka sekali lagi, syukuri nikmat besar itu, nikmat sunnah. Istihbabu talabin nasihati min ahliha. Disukai, disunahkan, minta nasihat kepada siapa? Kepada ahlinya. Ya. Maka antum nanya-nanya, minta nasihat tentang kesehatan badan, minta nasihat sama ustaz, pas gak? Ya. Pak ustaz, biar badan saya sehat gimana ya? Enggak pas. Ya. Pak Ustaz, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, pas. Kalau nanya kesehatan sama Pak Ustaz, ya enggak pas. Ya. Sebaliknya nanya halal haram sama dokter, enggak pas. Jadi kepada Nabi. Ya. Nah, banyak dari kita kurang paham itu. Dan sekarang bermunculan ya. Ustaz-ustaz yang mestinya membahas tentang halal haram, syirik tauhid, sunnah bid'ah, hak dan batil, ini membahas tentang kesehatan. Ya, dan laku. Ya. Dan laku. Gitu. Jadi ilmunya betul-betul untuk dunia. Kesehatan kan dunia. Ya, yang dinikmati selama hidup ini. Padahal ustaz, ulama, dinikmati ilmunya, dinikmati fatwa-fatwanya, ketuanya, nanti berabad-abad lamanya, bahkan khalidina fiha abadan di surga insyaallah. wujubu ikhlasin nutsi lil manfu, wajibnya mengikhlaskan nasihat kepada orang yang dinasihati. Banyak dari kita menasihati tetapi tidak ikhlas, bukan karena Allah. Bunggu-bunggu dia nasihati seseorang, ya. Kenapa? Karena di situ besar gajinya, ya. Yang dia nasihati itu bunggu-bunggu, ya. Ini pakai sekian, begini, begini. Apakah tidak seperti itu, ya? Nasihat itu karena Allah. Ikhlas. Hormatus sibabi wasyatami wal-la'ni li'annaha laysat min sifatil mu'minin bal min samatis syayatin. Haramnya caci maki, melaknat, menjelek-jelekkan, ini haram. Kecuali yang sifatnya ilmu, ini tidak boleh, ini hak, ini batil, ini bukan kasihan. Saya kira itu bisa membedakan mana yang sifatnya ilmu, ilmiah, dan mana yang sifatnya cacian makian. Yang sifatnya ilmiah boleh, yang sifatnya cacian makian tidak boleh. Saudara-saudara berhala yang kalian sembah ini, apabila ada lalat hinggap di hidung berhala itu, dia tidak bisa mengusir ini. Ini ilmiah apa caci maki? Ini ilmiah, ini ada dalam Al-Quran. Ini bukan mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Ya, yes. Beda cacian makian dengan ilmiah. Cacian makian itu enggak ada hujah, enggak disampaikan, enggak apa-apa. Ya, yes. Tuhan kok tiga. Ya, yes. Tuhan itu Tuhan tiga. Bisa main karambol dong. Nah, ini cacian makian. Ini enggak boleh kayaknya, ya. Tuhan tiga. Beda dengan jika ada Tuhan lain selain Allah, jika ada Tuhan dua, tiga, maka lafaz ada di sama wal ard, maka langit dan bumi ini akan hancur. Pas jika ada dua Tuhan, kata Tuhan yang satu, terbitkan matahari dari timur. Kata Tuhan yang kedua, dari selatan saja. Ya, kira-kira seperti itu. Turunkan hujan, yang satu bilang jangan, hancur. Ini ilmiah, ya. Tetapi cacian makian tidak boleh. Ada mu istisqari syai'in min sya'airid din atau istisqaru amrin min al-ma'ruf. Tidak boleh meremehkan sesuatu di dalam agama ini, walaupun kecil saja, tentang menunjuk dengan jari, tentu tidak sebesar tauhid asma wa sifat, kan? Tentang senyum ketika ketemu saudaranya, tentu tidak sebesar tauhid uluhiyah rububiyah, tapi tidak mentang-mentang kecil lalu diremehkan, tidak boleh. Istihbabu ibtisaqil wajhi inda liqa'il ikhwati wa tawadudu fil kalami inda muqatabati. Disunatkan bermuka manis, berseri-seri senyum ketika bertemu dengan saudara sesama muslim, ketika berbicara. Maka orang yang kuat adalah orang yang bisa menutupi masalah dirinya. Dia punya masalah pelik, dia punya masalah besar, dia punya kasus yang luar biasa, tetapi teman-temannya tidak tahu, dia senyum ketika bertemu. Ini orang kuat. Orang seperti ini orang kuat. Ya, dia bisa menahan masalahnya. Ya, dia tidak membebankan masalah itu kepada orang lain. Kata pada istrinya. Istrinya tidak diceritakan. Ya, ini orang tua yang menderita penyakit parah. Kan ngapain cerita-cerita? Cerita sama dokter saja. Daripada kepikiran oleh anak istri, mendingan nggak tahu. Kalau mati ya tahu, udah mati selesai, ya kan? Daripada belum mati, anak istrinya sedih, ya kan? Nah, kecuali pada dokter. Gitu. Buat apa cerita-cerita? Punya masalah di kantor, punya masalah cerita sama istri, sama anak, kasih. ya udah ketawa-ketawa aja sama istri sama anak ya, jangan bebani mereka. Bisa apa anak istri kita, kan beda ya. Iya, kecuali istri kita punya ilmu ya, istri kita dokter kan, mungkin. Tapi sekedar apa tahu saja tidak ya. Istijabah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam waltizamuhum bima yusihim bihi wa yursiluhum ilaih. Para sahabat cepat sekali memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini wajib apabila dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, maka wajib segera dipenuhi walaupun sedang apa? Walaupun sedang sholat. Kalau sunat ya, kalau wajib itu bersama Nabi. Ini untuk sahabat. Dan kita tidak mengalami itu. Kapan kita dipanggil oleh Rasul? Ya, ada seorang sahabat sedang sholat, Abu Sa'id bin Mu'allah, dipanggil oleh Nabi di rumah saja. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa aku panggil engkau? Engkau diam saja. Aku sedang sholat ya Rasul. Kata Nabi, walaupun engkau sedang sholat. Karena sholat ini tidak wajib, ya kan? Memenuhi panggilan Nabi wajib. Ya, jangankan Nabi, orang tua, ibu. Saya kira anda masih ingat kita siapa? Kita? Juraij. Pernah kita baca hadisnya di majlis ini. Ibu. Allahumma ummi amfalati dia bingung. Juraij. Akhirnya dia tidak menyahut panggilan ibunya, dan itu terjadi beberapa kali, dan ibunya marah. Akhirnya ibunya mendoakan buruk, dan akhirnya Juraij, seorang yang sangat soleh ini, mendapatkan doa buruk dari ibunya. Yes. Izzaratul mu'min ila rizqis sa' fa in ahabbal itala fa ila al-ka'bain wa la yajid. Pakaian seorang mukmin itu sampai ke tengah betis. Jika dia ingin lebih panjang lagi, boleh, tetapi maksimal sampai mata kaki. Tidak boleh lebih dari itu. Panjang sampai ke mata kaki, tidak boleh melebihi, tidak boleh di bawah mata kaki. Yes. Ini bukan berarti bahwa mata kaki itu tidak boleh tertutup, keling. Mata kaki boleh ditutup, asal nutupnya dari bawah, pakai kaos kaki, pakai sepatu panjang, ya. Jadi tidak ada fawaid bahwa mata kaki harus kelihatan. Mata kaki tertutup nggak apa-apa, ya. Masalahnya itu di celananya, panjangnya seberapa, semata kaki, ya. Maka kalau duduk sarungnya menutupi mata kaki, boleh apa tidak? Dia tercukup. Ya. Jadi masalahnya bukan mata kaki harus terbuka. Kalau begitu bolongin aja gitu ya. Kan enggak benar. Itbarul izar bidzatihi minal khuyala. Isbal, pakaian isbal dengan sebab isbal itu otomatis buyala, sombong. Ya, ini merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan, yang membedakan antara isbal dengan niat sombong dengan isbal tidak berniat sombong. Nah, tentu semua orang akan mengatakan saya tidak berniat sombong. Hampir-hampir enggak. Sekarang enggak usah isbal. Dia tidak mau ngasih salam duluan, dia tidak mau nyapa duluan, dia tidak mau mendatangi saudara-saudaranya. Apa dia mengatakan ini saya lakukan karena saya sombong? Pasti tidak ngerti, ya. Saya tidak mau sih tegur duluan. Bukan saya sombong ya, saya tidak mau. Terus tidak ngerti, mana ada orang sombong ngerti? Ya, itu jelas-jelas. Tidak mau nyapa duluan, padahal dia lebih muda. ya kan? Dia lebih junior, yang itu lebih senior, ya, atau taruhlah apa gurunya, tapi ada masalah, nggak mau minta maaf duluan, nggak mau nyapa duluan, ini kan tidak sombong. Dia nggak mampu. Apalagi isbal. Ya, mana ada orang yang isbal? Ya, ini saya sombong nih. Saya berniat sombong nggak? وجوب الستر على المسلمين وعدم كشف عوراتهم wajibnya menutup aurat muslimin, berarti haram membongkar aib sesama muslim kecuali ada perkecualian, ya. Kecuali satu, dalam periwayatan hadis, dalam periwayatan hadis demi menjaga hadis-hadis Nabi agar tidak tercampur dengan ucapan yang bukan dari Nabi, maka seorang perawi, seorang ulama ahli hadis mengatakan di bulan berdusta, di bulan hafalannya lemah, di bulan sering meriwayatkan hal-hal yang aneh, ini kan aib, boleh. Yang kedua, haki atau di hadapan haki, di hadapan hakim saya mengatakan saya melihat dengan mata saya bahwa dia yang membunuh si Bulan. Ini kan aib. Tapi ini di depan hakim demi keadilan hukum, boleh. Ya. Yang ketiga, untuk menyelamatkan kaum muslimin, terpaksa saya bongkar aib Bulan di hadapan antum. Kenapa? Karena saya tidak mau antum menjadi korban dia. Karena dia ini jahat sekali, penipu. Ayo, antum bisa sakit, antum bisa masuk penjara, antum bisa ludes uang antum kalau bergaul dengan dia. Saya bongkar aib dia di hadapan antum. Ini boleh untuk menyelamatkan antum. Lebih boleh lagi kalau saya ingin menyelamatkan agama antum. Ya. Kalau antum sampai dengar ceramah dia, antum bisa-bisa ikut mengatakan semua agama sama, semua agama enggak ada bedanya. Gitu. Kalau antum baca tulisan-tulisan dia, antum bisa mencaci maki Abu Bakar Umar. Ah, maka saya boleh jelek-jelekkan dia di hadapan antum. Tujuannya menyelamatkan agama antum dari syubhat. Man atallaha fika fa'ati'illaha fik. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah tentang dirimu, maka taatilah Allah tentang dia. Yes. Orang berbuat maksiat karena kita, bukan karena kita, ya, tentang diri kita, ya. Apa ya tadi caci maki, maka jangan kita ikut ikutan bermaksiat kepada Allah. Ganti caci maki dia, ya. Tapi taatilah Allah tentang dia. Walaupun dia mencaci maki kita, walaupun dia membongkar aib kita, tidak usah kita balas. Ini orang kuat. Yang terakhir, hakku antari muslimin wa kasku awratihim wa balun ala sahibihi yawm al-qiyamah. Merobek-robek hijab kaum muslimin, membuka aurat kaum muslimin, ini akibat buruknya untuk pelakunya, bukan untuk kaum muslimin itu saja. Yes. Akibat buruknya adalah untuk dia, untuk yang berbaik-baik saja, bukan untuk yang di umbar aibnya, disebarkan aibnya. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah dalil yang menyatakan jika Abu Lahab dan Abu Lahab mencintai Allah? Tadi ya, Al-Baqarah 165 ya. Yuhibbu nabum kahubillah. Orang-orang musyrik itu mencintai berhala sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Kita lihat orang-orang musyrik yang datang ke kuburan-kuburan keramat, yang datang ke tempat-tempat keramat, apakah mereka mencintai Allah? Tentu. Tentu. Mereka mencintai Allah. Tetapi selain mencintai Allah, mereka juga mencintai tempat-tempat keramat ini. Mencintai keris, cinta peribadatan ya. Bukan cinta syahwat, cinta apa, penghormatan, cinta birahi, bukan cinta peribadatan. Cinta peribadatan hanya boleh diberikan oleh Allah. Anda bekerja kalau dipendekkan sampai mata kaki, banyak yang telah menindih. Bisakah celana saya dulu saja? Jadi waktu masuk kantor saya turunkan. Ya, ya masuk nggak dosa, dosa lagi, nggak dosa, dosa lagi. Ya, nggak aman. Yang aman potong saja. Yang aman potong saja. Kecuali buru-buru ya, belum sempat potong, ini pakai celana buru-buru, pinjam celana siapa kepanjangan, nah, boleh kan? Kalau sudah menjadi celana kita, potong. Ini lebih aman. Bolehkah membalas kasihan seseorang yang menyatakan kita sesat untuk menghilangkan syubhat orang-orang awam? Berarti bukan kasihan. Berarti bukan kasihan, hujjah. Dalil, argumen, emun. Itu yang diucapkan oleh para nabi dan beda, kasihan dengan hujjah beda. Ketika ada kesempatan, ketika ada waktu, ketika tidak ada waktu, orang saksi maki kita sebagai aliran sesat Wahabi segala macam, kita tidak ada tempat jawab. Mau jawab di mana? Tidak dikasih waktu, tidak dikasih tempat, ya sudah diam. Ya, orang salah diajarkan sabar. Maka sabar dengan cacian, makian orang-orang Allah. Ketika kami menyampaikan suatu perkara yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya di tengah keluarga kami, kami malah dicela, dicaci maki dengan perkataan, kalian juga melakukan dari dulu. Apakah kami, suami istri, harus diam agar aib kami tidak dibuka oleh mereka atau tetap menyampaikan meski harus menanggung resiko aib tersebut? Tidak ya. Pada intinya bahwa dakwah itu tidak wajib untuk semua orang. Kita wajib berdakwah hanya kepada anak istri. Tidak ada perintah wajib kita berdakwah kepada mertua, orang tua, tetangga dan seterusnya. Qu anfusakum wa ahliku, berhenti nih. Enggak ada wa jariku, ya, wa ashabaku, enggak. Ku anfusakum wa ahliku, jagalah diri kalian dan keluarga. Keluarga ahli anak dan istri. Maka selain anak dan istri tidak wajib. Tidak wajib bukan tidak boleh, boleh saja. Boleh saja, tapi kita harus melihat-lihat. Kira-kira kalau saya sampaikan terima atau tidak. Ya, kalau jelas-jelas menolak, mereka sudah mempunyai guru, bukan sudah ngaji dan seterusnya, subhatnya sudah luar biasa, ya sudah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Kecuali mereka nanya, saya jawab. Gambaran tentang panjang baju gamis, lengan baju, kain sarung dan ujung turban, serta larangan memanjangkannya secara berlebihan dengan tujuan menyombongkan diri dan makruh kalau tidak menyombongkan diri. Apa maksud dari makruh di sini? Makruh tidak haram. Kan sudah kita haram. Ini mazhabnya Imam Nawawi. yang menulis kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita pelajari kira-kira 12 tahun ini ya di majelis ini ya. Tapi bukan berarti bahwa kita bertaklid buta dengan beliau. Kan sudah kita bahas sebelum kemarin ya, bahwa mazhabnya Imam Nawawi memang tidak hak, boleh-boleh saja. Tetapi kan kita tidak taklid. Apakah tentang kita mempelajari kitab beliau berarti pendapat beliau semuanya dari alif sampai ya harus kita ikuti? Kan tidak. Dalam hal ini kita beli, bahkan nanti kita akan sampai kepada fatwa beliau di bab mungkin tidak nama lagi ya, disunahkan baca Al-Quran di atas kubur mayat yang baru saja dikubur. Kalau menghakamkan itu bagus, nanti akan sampai. Apa kita ikut? Tidak. Ya, lihat sudah cara kita mengikuti. Karena tanpa mengambil dalil yang lain, itu saja sudah. Ini kan cukup. Kan ulama bukan hanya beli. Lihat bagaimana Bukhari, lihat bagaimana Muslim, lihat bagaimana Imam Syafi'i, lihat ulama banyak yang tidak setuju dengan pendapat beliau banyak sekali. Ya, sabda-sabda Nabi tentang larangan kita menyamakan rumah kita dengan kuburan. Maka bacalah Al-Quran di rumah. Maka kalau tidak baca Al-Quran di rumah, berarti rumah kalian kayak kuburan. Berarti tidak di atas kuburan tidak ada baca Al-Quran. Kan jelas. Nah, salah satu pendapat beliau yang harus kita tolak ya ini kan, bahwa beliau mengatakan bahwa isbal itu tidak apa-apa, makruh saja, kecuali niat sombong. Ya, kita tidak sepaham dengan beliau. Tidak apa-apa. Kan dalil-dalil kan yang beliau bawakan kan seolah kan menghantam beliau sendiri. Ya inilah manusia. Sekali berimam Nawawi bisa saja sama. Bahkan sekali berabu bakar dan rumah kan pernah salah dalam masalah dan kita masuk. Ya, inilah manfaat. Gitu. Maka dengan kita belajar, kita tidak takut mengatakan di bulan salah, di bulan salah. Ya. Oh. Ya, itu saja kita akhiri. Semoga Allah memberkahi. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.